بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوان في الدين أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan kembali At-tarhib min tarkis sholati muta'ammidan. Kita masuk di hadis yang terakhir sebelum berpindah ke bab berikutnya, di halaman 271. Hadis nomor 578, hadis panjang. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu beliau menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru an yaqula li ashabihi hal ra'a ahadun minkum min ru'ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sering mengucapkan kepada para sahabatnya, hal ro'a ahadun minkum, apakah di antara kalian ada yang bermimpi? Hal ro'a ahadun minkum min ru'ya. Dan biasanya selesai sholat subuh, Rasul sering bertanya kepada para sahabatnya, apakah mimpi tadi malam? Jika mimpi baik diceritakan dan ditakwilkan, menceritakan mimpi yang baik kepada orang soleh diperbolehkan. Fayuqassu alaihi masya'allah ayakussah. Lalu dikisahkan, disampaikan kepada beliau orang yang Allah kehendaki untuk mengisahkan. Jika ada yang bermimpi, sahabat ceritakan ke Rasulullah, disampaikan kepada Rasulullah. Di pagi hari ketika pikiran masih jernih setelah sholat subuh. Wa innahu qala lana dhata ghadatin. Bahwasanya beliau mengatakan kepada kita, kepada kami suatu pagi, innahu atani laylah. Beliau cerita kepada para sahabatnya bahwasanya telah datang kepadaku tadi malam, wa innahuma ibta'athani, dan keduanya ibta'athani, sebagian surah, sebagian pensyarah hadis ini menyebutkan makna ibta'athani yakni membangunkan aku. Kedua orang itu membangunkan aku. Ada yang memaknakan keduanya diutus kepada beliau. Wa innahuma qala li, dan keduanya menyatakan kepadaku, intolik, ayo bergegas, ayo berangkat. Wa inni intalaktu ma'ahuma, aku pun pergi bersama keduanya. Wa inna ataina ala rajulin muttaji'in, dan kami mendatangi seseorang yang muttaji', yang tiduran miring. Wa idza akharu qa'imun 'alaihi bisahratin, dan ada orang lainnya berdiri di sisinya dengan membawa batu. Ada yang tidur terlentang, yang satunya berdiri di sampingnya dengan membawa batu. Wa idza huwa yahwi bisakhrah li ra'si, dan ternyata orang yang berdiri itu melemparkan batu besar itu di kepalanya, di kepala orang yang tiduran. Fayaslahu ra'sahu, fayaslahu. Dilihat di akhir hadis ini, itu disebutkan kata-kata yang gharib. Qauluhu yaslahu ra'sahu ay yasdahu, yakni pecah, pecah kepalanya. Fayatadahdahu al-hajaru, disebutkan di belakang itu, ai fayatadahraja, menggelinding batu itu setelah dilemparkan, dijatuhkan di kepala orang yang tiduran. Batu itu gelinding, faya khuduhu, batu itu pun kembali diambil. Fala yarji'u ilaihi, batu itu tidak kembali kepada orang yang melempar. Hatta yasiha ra'suhu kama kana, sampai kepalanya orang yang pecah tadi kembali normal sebagaimana yang tadi. Dilempar batu pecah, gelinding batunya, balik lagi batu diambil oleh orang yang melemparkan, kembali normal kepala yang pecah tadi. Yasiha ra'su kama kana, sehat, normal lagi sebagaimana semula. Summa yaudu alihi fayaf'alu bi misla ma fa'alal marratal ula, batu itu kembali kepadanya, kemudian orang itu pun menjalankan seperti perbuatan yang pertama. Batu yang dia pegang dilemparkan ke orang yang tiduran sampai pecah kepalanya, diambil lagi normal kembali kepalanya, terus berulang-ulang. Qala qultu lahuma, aku katakan kepada keduanya, kata Rasulullah, subhanallah ma hadza, subhanallah, apa ini? Beliau heran, takjub, ini apa ini? Seakan-akan orang itu disiksa dan tidak akan berakhir siksaannya. Pecah balik normal, pecah balik normal. Qala li, kata kedua tadi berkata kepadaku, intalik, intalik, ayo pergi, ayo pergi. Tidak dijawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diajak pergi meninggalkan orang itu. Fataina ala rajulin mustalkin ala qafahu. Lalu kami pun mendatangi seorang yang tidur terlentang. Kalau tadi mutajjih, mutajjih itu miring. Kalau ini mustalkin ala qafah, terlentang ya. Menghadap ke atas, lawan dari tengkurap. Wa idza akharu qa'imun 'alaihi, dan ada orang yang lainnya berdiri di sampingnya. Bikallub min hadidin. Kallub kita lihat di belakang, bifathil kaf, dengan memfathah kaf, wa dhammiha, dan mendomahnya. Wa tasdidil lam, dan mentasjid lam. Kalu atau dengan mendomah kaf. Wa hadidatun, itu adalah besi. Mu'wajjah ras, yang bengkok kepalanya. Besi yang bengkok kepalanya seperti apa, cangkul. Nah, cangkul atau semisal yang kepalanya bengkok. Bigalubin min hadid, bawa besi yang bengkok ujungnya. Wa idza huwa yati ahada siqai wajhih, dan orang itu mendatangi salah satu sisi dari wajahnya, wajah orang yang tidur terlentang tadi. Orang yang berdiri mendatangi sisinya, sampingnya. Fayusharsiru sidqahu, disebutkan di belakang makna yusharsiru, ai bishin mu'jamatain, atau bishinain, dengan dua shin mu'jamatain yang ada titiknya. Al-ula min duma maftuhah, shin yang pertama di fathah, wathaniyah maksurah, dan shin yang kedua di kasrah. Fayushar shiru. Wal-ula min huma sakinah, dan waro'aini, ya, dan dua ro'. Al-ula ro' yang pertama sakinah, disukun. Fayushar disukun. Wa maknahu yakta'uhu wayashukuhu. Makna yusharsir adalah memotongnya dan membelahnya. Jadi beda antara koto'a dengan syakko. Koto'a itu memotong. Misalnya kalau ini, koto'a itu diputus. Ini namanya koto'a. Kalau syakko itu dari atas ke bawah, dibelah. Ini syakko. Kalau koto'a, maka diputus. Nah, baik. Riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan yang kemudian penghuninya didengar oleh Rasulullah sedang diazab. Beliau mengambil pelepah korma, kemudian syakoh, dibelah. Ya, bukan dipotong, dibelah. Nah, baik. Orang yang berdiri tadi yang membawa besi yang kepalanya ujungnya itu bengkok, kayak apa, cangkul atau alat yang untuk ngambil rumput atau semisalnya, kemudian dipotong shidqahu. Shidqahu itu ujung dari tepi dari mulutnya atau sudut dari mulutnya, shidqah. dari sudut mulutnya, ila qafahu, sampai ke tengkuknya, dari mulut nam dibelah sampai ke tengkuknya. Wa mankharahu, mankhar lubang hidung, ila qafahu, dibelah atau dipotong sampai tengkuknya. Wa ainahu, dan matanya, ila qafahu, dibelah, dipotong sampai tengkuknya, siksa. Qala wa rubbama qala Abu Raja fayushqa, dan terkadang Abu Raja menyatakan fayushqa, dipotong. Qala summa yatahawwal ila al-janibil akhar, setelah itu pindah ke sisi yang lainnya. Kalau tadi sisi kanan dari tubuhnya, pindah ke sisi yang lainnya, sisi yang kiri. Wa yaf'alu bimithla ma fa'ala bil janibil awwal, maka orang itu pun melakukan apa yang telah dia lakukan di sisi yang pertama, dari sudut mulutnya dibelah sampai ke tengkuk, lubang dari lubang hidungnya dibelah sampai ke tengkuk, dari matanya dibelah sampai yang ke tengkuk, dari sisi yang lainnya. Qala fama yabruku min dhalikal janib, dan tidak selesai dari sisi itu, hatta yasiha dhalikal janib kama kana, sampai sisi yang lainnya tadi sudah normal kembali. Kalau misalnya tadi yang pertama dibelah, kemudian pindah ke sebelah kiri, nah belum selesai sebelah kiri, yang kanan sudah normal kembali, balik lagi sempurna. Terus demikian. Summa ya'udu alaihi wa yaf'alu misla ma fa'ala fil marratil ula. Kemudian diulangi kembali sebagaimana yang pertama, balik ke yang pertama, dan setelah itu yang kedua, terus demikian, enggak akan pernah selesai. Terus mendapatkan siksaan yang demikian. Qala qultu subhanallah ma hadza. Rasul pun bertasbih, subhanallah. Ungkapan takjub, ungkapan kaget, pemandangan yang tidak biasa dilihat, subhanallah. Sehingga ketika kita melihat pemandangan yang menakjubkan, kita bertasbih, subhanallah. Mahadha, apa ini? Qala li intalik. Kata dua orang tadi, ayo kita pergi. Tidak dijawab pertanyaan Rasulullah. Bantolakna, kami pun bergegas. Fa'ataina ala misli tannur, lalu kami pun mendatangi seperti tannur, periuk, panci atau periuk besar. Qala fa'ahsibu annahu kana yaqulu fa'ida fihi laghatun wa aswatun. Aku mengira beliau menyatakan di dalamnya ada laghat, suara gaduh. Disebutkan di situ sahab wal jalabah wasiyah, maknanya sama, teriak, gaduh, ribut. Di dalam periuk itu ada suara ribut-ribut, ada suara kegaduhan. Qala fatala'na fi, kami pun melihatnya. Fa idza fihi rijalun wa nisaun uratun. Ternyata di dalamnya ada kaum laki-laki dan kaum perempuan yang mereka dalam keadaan telanjang. Wa idza hum yatihim lahabun min asfala minhum. Dan ada nyala api, lahab. Ada bara api, nyala api dari bawah mereka. Dipanasi, ya, tanur tadi. Panci besar itu dipanasi. Fa idza atahum dzalikal lahab daudau. Ketika api yang membara berkobar itu mendatangi mereka, daudau disebutkan di belakang itu bi fathil dzain al mu'jamatain, dengan memfathah dzad, dua dzad yang tidak ada mu'jamah, yang ada titiknya, wasukunil wawain, dan mensukun dua waw, dau dau, wawnya disukun, dhadnya dua-duanya di fathah. Wawa asyiah, itu adalah teriakan. Ma'al indimam, indimam itu ngelumpuk, ngumpul. Wal faza', dan ketakutan. Mereka teriak-teriak ketakutan sambil bergerombol. Itu makna daudo. Kalau sudah disumet menyala api yang dibawa tanur, ribut mereka, panik mereka, teriak-teriak mereka. Qala qultu ma haula? Terus lu siapa mereka ini? Qala li intalik intalik. Kata dua orang ini, ayo berangkat, berangkat, pergi, pergi. Nah, tidak dijawab pertanyaan beliau untuk yang kesekian kali. Qala fantalakna, kami pun bergegas. Fa'ataina ala nahrin, lalu kami pun mendatangi sebuah sungai. Hasibtu annahu kana yaqul ahmar misla dam, kata perawi, aku mengira beliau menyatakan sungai itu merah seperti darah warnanya. Wa idza fin nahri, dan ternyata di dalam nahri itu ada dua bacaannya, haknya bisa disukun, bisa difathah, nahri atau nahri. Dan ternyata di dalam sungai itu rajulun sabihun yasbahu, ada seorang yang berenang. Di sungai itu ada seorang yang berenang. Wa idza ala shattin nahari rajulun, dan ternyata di tepi sungai itu ada laki-laki. Indahu qad jama'a hajaratan katsiratan, di sisinya dia telah mengumpulkan batu-batu yang banyak. Ada orang di sungai dari seberang sana berenang. Di tepian sudah ditunggu orang yang berdiri sambil mengumpulkan batu-batuan. Wa idza dzalika sabihu yasbahu, kalau orang itu berenang, wa idza dzalika sabihu yasbahu ma sabaha, wa idza dzalika sabihu yasbahu ma sabaha summa ya'ti dzalika alladzi qajama inda al hijarah, kalau kemudian orang yang berenang itu sudah sampai ke tempat orang yang mengumpulkan batu-batu tadi, fayaghru, disebutkan di belakang bifathil fa dengan memfathah fa wal ghain al mu'jamah dan ghain al mu'jamah ma'an ba'dahuma ra ai fatahahu. Kalau orang yang berenang itu sudah sampai ke tepi, ke orang yang mengumpulkan batu, maka orang itu pun membuka mulutnya orang yang berenang tadi. Fayulkimu hajaron, kemudian disuapi dengan batu itu, ditelan, dijejeli batu itu mulutnya, dibuka mulutnya, dimasukkan batu ke dalamnya. Bayantoliku hayasbahu, setelah dijejeli batu, dia pun renang lagi. Summa yarju ilai, renang lagi kemudian balik lagi ke orang itu. Kullama ruja ilai fagharafahu fa'alqamu hajaran, setiap ke situ dibuka mulutnya, dijejeli batu lagi, dia renang lagi terus demikian. Terus bolak-balik. Kayak enggak kapuk, kayak enggak bosan, terus gitu. Qultu lahuma ma hadzani, kata Rasulullah, apa dua ini? Siapa dua orang ini? Qala li intalik intalik, untuk kesekian kalinya pertanyaan Rasulullah tidak dijawab. Ayo pergi, ayo pergi. Fantolakna, kami pun pergi. Fa'ataina ala rajulin, lalu kami pun mendatangi seorang laki-laki. Karihil mir'ati, karihil mir'ah, yang wajahnya sangat jelek. Ma'an tarokin rajulan mar'atan, orang yang pernah kalian lihat yang paling jelek. Melihat seseorang, menjumpai seorang yang luar biasa jeleknya. Wa idza indahu narun, dan ternyata di sisinya ada api. Yahushuha, dilihat di belakang. Wabilha al-muhmalah, yang tidak ada titiknya. Kalau mujamah itu pakai titik, muhmalah enggak ada titiknya. Al-madmumah, yang di-dhammah. Wasyin al-mu'jamah, dan syin yang ada titiknya. Ai yuqiduha, menyalakan. Di situ ada api yang dia menyalakannya. Wa yas'al khawlaha, dia pun berputar, beraktivitas di sekitar api itu. Qala qultu lahuma ma hadza, kata Rasul, aku pun berkata kepada keduanya, ma hadza, apa ini? Qala li, keduanya pun menyatakan kepadaku, intolik, intolik, untuk yang kesekian kalinya, enggak tahu keberapa kalinya ini. Pertanyaan Rasulullah enggak dijawab. Diajak pergi. Fantalakna, kami pun pergi. Fa'ataina ala raudhatin, lalu kami pun mendatangi sebuah taman. Mu'tammatin, disebutkan itu muqtama ai tawilatun nabat, sebuah taman yang pohonnya itu tinggi. Sebuah taman yang pohonannya lebat tinggi. Fiha min kulli nawrir rabi'i, di dalam taman itu, min kulli nawr, nawr bukan nur, nawr. Apa nawr? Disebutkan di belakang itu, bi fathin nun huwa azhur, bunga-bunga. Jadi bukan cahaya, naur. bunga-bunga. Di taman itu ada bunga-bunga ar-rabi. Rabi itu musim antara musim hujan dengan musim kemarau. Kalau di tempat kita tidak ada. Ya. Di tempat kita hanya ada dua musim. Musim hujan, musim kemarau. Nah, Rabi itu musim semi. Bunga-bunga mulai tumbuh. Indah. Di luar biasa indahnya taman itu. Pohonnya lebat tinggi-tinggi. Di dalamnya banyak bunga-bunga yang indah. Wa idza baina dhuhri raudhah. Ternyata di depan taman itu rajulun tawilun. Ada seorang laki-laki yang tinggi. La akadu ara ra'sahu tulan fis sama, kata Rasul, hampir-hampir aku tidak bisa melihat kepalanya karena sangat tingginya. Ya, sangat tingginya. Nah, Rasul melihat sampai enggak, hampir enggak kelihatan kepalanya. Orang itu begitu tinggi sekali. Sangat-sangat tinggi. Baik. Dia menyebutkan 60 dhira. Satu dhira itu segini. 60. Nanti tingginya ahlul jannah itu sama semua tingginya. Ya. Jadi di surga itu enggak ada orang pendek. Enggak ada orang yang paling pendek, enggak ada orang paling tinggi, semuanya rata tingginya. Ya. Hatinya juga ala qalbin rajulin wahid. Seperti hati satu orang. Nah. Jadi di surga itu enggak ada gegeran, enggak ada beda pendapat. Ya. Karena seperti hatinya satu orang. Sama semuanya. Tingginya sama, hatinya sama, usianya sama, sama semua, ahlul jannah. Jadi nggak akan ketemu orang tua, semuanya jadi usianya 30-an. Nah, balik lagi, tingginya sama, nggak ada perselisihan. Ini dilihat oleh Rasulullah, orang laki-laki sangat-sangat tinggi sekali. Wa idza khawla ar-rajuli, dan di sekitar orang laki-laki itu min aktsaril wildani ra'aituhum, banyak sekali anak kecil yang aku tidak pernah melihat sebanyak itu. Satu orang laki-laki sangat-sangat tinggi ini dikerubuti anak-anak kecil yang sangat banyak. Qala qultu ma hadza ma haula, Rasul nanya, ini apa, siapa itu? Qala li intolik intolik, kembali yang kesekian kalinya pertanyaan Rasul tidak dijawab. Ayo pergi, ayo pergi. Bantolakna, kami pun bergegas. Ba'ataina ala dauhatin azimatin, lalu kami pun mendatangi dauha azimah. Dauha ini juga sama raudhah. Lam ara dauhatan qat aqdam, aku tidak pernah melihat dauha yang sebesar itu. Di riwayat lainnya disebutkan dengan lafaz raudhah. Di riwayat yang lainnya disebutkan dengan lafaz raudhah. Naam. Wala akhsana minha, dan tidak pernah melihat yang sebagus itu. Qala qala li irqa fiha fartaqayna biya ila madinatin, naiklah, diminta untuk naik, maka kami pun naik di dalamnya ila madinatin, ke sebuah negeri, sebuah kota, mabniyatin, yang dibangun bi libanin, liban, bata, zahabin walabarin fiddatin, sebuah kota yang bangunannya terbuat bata-batanya terbuat dari emas dan perak. Fa'ataina babal Madinah. Kami pun mendatangi pintu kota itu. Fastaftahna, kami pun minta untuk dibukakan pintu kota itu. Fafutihalana, lalu dibukakan untuk kami. Fadakholnaha, kami pun masuk ke dalamnya. Fatalaqona, kami pun disambut rijalun, kaum laki-laki. Syatrun min khalqihim, separuh dari tubuh mereka itu. Ka'ahsani ma'anta ro'in, seperti yang terbagus yang kamu lihat. Separuh, separuh tubuhnya luar biasa bagusnya. Wasatrun minhum ka'ahbahin ma'anta ro'in, dan separuhnya lagi yang terjelek yang anda lihat. Separuh bagus, separuh jelek. Qala qala li, keduanya pun menyatakan kepadaku, idhabu faqa'u fi dhalika nahr, pergilah kalian dan masuklah kalian ke sungai itu. Qala wa idha nahrun mu'taridun, dan ternyata ada sungai yang terbentang, yajri, yang mengalir, ke anna ma'ahu al-mahdu fil bayad, seakan-akan airnya itu putih. Al-mahd itu putih. Naam. Al-khalis murni, disebutkan itu al-mahd bi fathil mim was, dengan memfathkan mim, wasukunil kha al-muhmalah, wawal khalis min kulli syai, murni, gak ada campurannya. Air sungainya betul-betul putih, gak bercampur dengan apapun. Fahadabu, orang yang separuh jelek, separuh bagus tadi itu pergi, wawapak ufi, langsung nyemplung ke sungai itu. Summa raja'u ilaina, selesai sudah nyemplung ke sungai itu, balik lagi menjumpai kami. Qad dhahaba dhalika su'anhum, ternyata separuh tubuh mereka yang jelek itu sudah menghilang. Fasaru fi ahsani suratin, sekarang bagus semua tubuhnya. Yang tadi tubuhnya separuh-separuh, separuh ganteng, separuh jelek, nyemplung ke sungai itu mentas, sudah ganteng semuanya. Enggak ada lagi yang jelek. Qala qala li, keduanya menyatakan kepadaku, hadihi jannatu adn, inilah surga Adn, surga tempat tinggal. Adn itu maknanya tempat untuk ditinggali. Nah, surga Adn. Wa hadha manziluka, itu adalah tempatmu nanti. Rasul ditunjukkan oleh dua orang malaikat. Ini nanti tempatmu nanti. Ini surga Adn. Nanti tempatmu di sini. Nah. Qala fasama basari syuhudan, kata Rasulullah, aku pun mengangkat pandanganku. Aku angkat pandanganku. Sama, sama itu di atas. Basori pandanganku. Su'udan. Ini disebutkan di belakang itu. Bidhammis shad wal ain al muhmalah. Hai, irtafa'a basori ila fauq. Aku angkat pandanganku ke atas. Itu makna su'uda. Fa'idha kusrun, dan ternyata kusrun, istana. Mislur riba, mislur robabatil baydha. Seperti robabah disebutkan itu. Ya as-sahabal baydha, seperti awan yang putih. Istana seperti awan yang putih. Qala qala li hadza manziluka. Ini nanti tempat tinggalmu. Ini tempatmu. Qala qultu lahuma. Kata Rasulullah kepada dua malaikat ini, barakallahu fiikuma, semoga Allah memberkahi kalian berdua. Fadarani fa adkhulahu, apakah kalian berdua mengizinkan aku untuk aku masuk ke dalamnya? Rasul pengin masuk ke surga itu, ke tempat yang nanti kata malaikat di tempat tempatnya Rasulullah. Qala, kata dua malaikat ini, ammal an fala wa anta jahil. Adapun kalau sekarang, jangan. Enggak boleh masuk dulu. Kalau sekarang, jangan. Nah. Qala qultu lahuma. Kemudian kata Rasulullah, aku menyatakan kepada keduanya, fa inni ra'aitu mundu laila ajaban. Semenjak tadi malam, aku menyaksikan sesuatu yang ajaban, sesuatu yang menakjubkan. Sesuatu yang bikin takjub sampai Rasul bertasbih subhanallah ketika melihat pemandangan-pemandangan tadi malam. Fama hadza alladzi ra'aitu, apa yang aku lihat tadi malam itu apa? Rasul kembali bertanya kepada malaikat ini, apa yang tadi malam dilihat itu apa? Pemandangan yang mengerikan, menakjubkan. Qala qala li inna sanuhbiruka, kami akan mengkhabarkan kepadamu. Ammar rajul awal, adapun laki-laki yang pertama, alladhi ataita alaihi yuslabu ra'sahu bil hajar, orang yang pertama yang kepalanya itu ditimpa dengan batu, dilempar dengan batu. Fa innahu ar-rajulu ya'khudul Qur'an, itu seorang yang hafal Al-Qur'an. Fa yarfuduhu, lalu dia menolaknya. Lalu dia itu tidak memperhatikannya. Wa yanamu anisolatil maktubah, dia kemudian tidur tidak menjalankan sholat fardu, padahal dia hafidul Quran. Dia lalai meninggalkan sholatnya. Nah, baik, maka digambarkan nanti di akhirat dia akan disiksa dengan dilempari batu kepalanya. Normal rempal lagi, normal lempar lagi. Inilah. Nah, sebagaimana disebutkan para ulama, masalahnya itu bukan hanya menghafal, tapi beratnya itu menjaga dan mengamalkannya. Mengamalkan apa yang telah dia pelajari, apa yang telah dia hafalkan. Nah, kemudian wa ammar rajul ladzi ataita alaihi sarsiru sidquhu ila qafahu, adapun laki-laki yang kamu datangi dipotong sudut mulutnya sampai tengkuknya, wa min kharuhu ila qafahu, dan lubang hidungnya sampai tengkuknya, wa ainuhu ila qafahu, dan matanya sampai tengkuknya, fa innahu rajulu yaghdu min baitihi, dia adalah orang yang pagi-pagi berangkat dari rumahnya. Bayak dibul kezbata, dia pun berdusta. Tablukul afak, kedustaannya sampai ufuk, nyebar kemana-mana. Tukang dusta, menyebarkan kedustaan. Dia diazab, dipotong. Karena memang yang bekerja itu mulutnya. mulutnya ditarik sampai tengkuknya dipotong. Baik. Wa ammar rijalu wan nisa'al uratu. Adapun kaum perempuan, kaum laki-laki dan perempuan yang telanjang. Alladzina fi misli bina'it tanur, yang mereka di dalam sebuah tempat yang semisal periuk. Fa innahum zunatu wazawani. Itu perempuan-perempuan pezina dan laki-laki pezina. Dibakar, dipanaskan. Wa ammar rajulul ladzi ataita alaihi. Adapun laki-laki yang kamu datangi dia yasbahu fin nahari, yang dia berenang di sungai. Fayulqamul hajar, kemudian dijejeli dengan batu. Fa innahu akilur riba. Dia pemakan harta riba. Orang-orang yang mengkonsumsi uang riba nanti siksaannya akan dijejeli dengan batu mulutnya. Renang dijejeli batu terus demikian. Wa ammar rajul karihul mir'at. Adapun laki-laki yang sangat jelek wajahnya. Alladzi indahu nar yahussuha, yang di sini ada api yang dia menyalakannya. Wa yas'a khawla, dan dia berputar, dia beraktivitas di sekelilingnya. Fa innahu malikun khazinu jahannam, itu malik penjaga jahannam. Malaikat Malik yang disebutkan tidak pernah tersenyum. Penjaga neraka yang mengerikan. Wa ammar rajulu tawil, adapun laki-laki yang tinggi. Alladzi fi raudhah, yang ada di taman itu. Fa innahu Ibrahim, itu Nabi Ibrahim. Laki-laki di taman yang sangat tinggi, yang hampir Rasulullah tidak bisa melihat kepalanya saking tingginya. Wa ammal wildan alladzina khawlahu, adapun anak-anak kecil yang ada di sekitar beliau. Fa kullu mauludin mata 'alal fitrah, itu anak-anak kecil yang meninggal di atas fitrah. Anak-anak yang belum balik meninggal itu nanti di dalam pengasuhan Ibrahim alaihissalam. Anak-anak yang meninggal sebelum balik diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala, dikatakan kepada beliau, nam. Faqala ba'dul muslimin, sebagian kaum muslimin menyatakan, ya Rasulullah, wa alaudul musyrikin, ya Rasulullah, anak-anaknya orang musyrikin bagaimana? Ya. Kalau anaknya muslim, orang tuanya muslim, baik, tidak ditanyakan. Ya. Terus bagaimana kalau orang tuanya musyrik? Punya anak, anaknya belum balik, kemudian meninggal. Apakah juga mereka-mereka ini di bawah pengasuhan Nabi Ibrahim? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa auladul musyrikin, demikian pula anak-anaknya orang-orang musyrikin. Wa ammal qaum alladzina kanu satrun minhum hasanun wa satrun minhum qabihun, adapun kaum yang sebagian mereka itu bagus dan sebagiannya jelek. Fa innahum qaumun khalatu amalan salihan, itu adalah kaum yang mereka menyampurkan amalan saleh. Wa akhara syai'an, dan dicampur dengan amalan kejelekan. Tajawazallahu anhum, Allah kemudian mengampuni mereka. Masuk ke sungai, nyemplung ke sungai, mentas sudah. Nah, semuanya bagus. Baik. Rawahul Bukhari. Wa dzakartu bi tamamih, aku sebutkan dengan sempurna, dengan lengkap. Li ukhila alifi ma ya'ti, untuk aku alihkan padanya pada apa-apa yang akan datang insyaallah ta'ala. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Itu hadis yang panjang, kemudian disebutkan tentang kalimat gharibah ya, sampai terakhir. Baik. Wa qala Abu Muhammad bin Hazm Ibnu Hazm wa qad jaa an Umar, datang dari Umar, wa Abdurrahman bin Auf wa Mu'ad bin Jabal wa Abi Hurairah wa ghairihim minas sahabah radhiyallahu anhum anna man taraka sholatan, barang siapa yang meninggalkan salat fardhon wahidan wahidatan muta'ammidan. Ini pendapatnya para sahabat yang dinukilkan di sini. Barang siapa meninggalkan satu salat fardu dengan sengaja, hatta yahruja waqtaha, sampai waktunya habis, nam fa huwa kafirun murtad, dia kafir dan murtad. Meninggalkan satu salat dengan sengaja sampai keluar waktunya, dia kafir murtad. Wala na'lamu li ha'ula minas sahabah mukhalifan, kami tidak mengetahui naam yang menyelisih pendapatnya para sahabat. Jadi ketika sahabat tidak ada yang menyelisih pendapatnya, maka pendapatnya sebagai hujjah. Nah. Baik. Qala al-Hafidz Abdul Azim, qad dhabat jama'atun min as-sahabah, jamaah dari kalangan sahabat berpendapat, wa man ba'dahum, dan orang-orang setelah mereka, ila takfiri man taraka shalah muta'ammidan, berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, ditarqiha, nah, hatta yakhruja jami'a waqtaha, jami'a waqtiha, sampai keluar waktunya, enggak salat sampai keluar waktunya. Wa minhu Umar bin Khattab, di antara mereka yang berpendapat kafir Umar bin Khattab, wa Abdullah bin Mas'ud, wa Abdullah bin Abbas, wa Mu'ad bin Jabal, wa Jabir bin Abdullah, wa Abu Darda radhiyallahu anhum, wa min ghairi sahabah, dan yang dari golongan selain sahabat, Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq bin Rahuyah, wa Abdullah bin Mubarak, wa An-Nakhai, wal Hakam bin Utaibah, wa Ayyub As-Sikhtiyani, wa Abu Dawud At-Toyalisi, Abu Bakar bin Abi Syaibah, wa Zuhair bin Harb, wa ghairuhum rahimahumullahu ta'ala. Baik. Ini beliau nukilkan dari kalangan sahabat yang berpendapat orang-orang yang meninggalkan sholat sampai keluar waktunya, maka dia kafir pendapatnya para sahabat. Sehingga ada yang menyebutkan ini ijma' para sahabat, yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia kafir murtad kharid alin millah. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Di situ disebutkan ta'liknya Syekh Albani rahimahullah. Nah, beliau mengomentari fi dzikril muallif ba'd haula'i sahabah, penyebutan muallif sebagian para sahabat dan selain sahabat yang berpendapat kafirnya orang meninggalkan salat. Nah, ini nazar perlu ditinjau kembali. Baik. Dan tidak memungkinkan kalau kemudian dibahas di sini, sangat panjang. Jadi beliau nulis kitab khusus Syekh Albani, dan pendapat beliau tarikus sholah amdan itu tidak kafir selama masih mengakui kewajiban sholatnya. Ini pendapat yang dikuatkan Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, ini ikhwan fidina azani wa azakumullah, selesai. Nah, setelahnya nanti kita akan masuk kitabun nawafil, ya, pembahasan tentang sholat-sholat sunnah, ibadah-ibadah yang sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.